أغلق الكتاب تطلق كتابنا نأخذ الفوائد من هذين الحديثين مباشرة dari dua hadith sejumlah tulab yang ada sekarang berarti yang belakang tambah susah ya kan maka siapa duluan yallah اقرأ الفائدة الأولى yang belakang tambah sulit نعم Jadi, bahwa salat bersama imam salat Id adalah salah satu sebab diterimanya nusuk. Taqsis Abi Burdah fi 'inaq wa hada min fadlihi radhiyallahu anhu. Wa madha? Mashru'iyyatu shalah qabla al-khutbah. إن وقت الذبح بانتهاء الصلاة جيد جيد مريب مريب من ذلك نعم جيد لا يجوز الذبح للشاة غير مسنة نعم كيف جيد أن يوم العيد يوم أكل وشرب هكذا طيب هناك خلاف نعم Siapa yang belum salat maka sembelihannya enggak sah karena disebutkan ba'da salat. Nah. Jadi, lakin lima di Indonesia, bil Arabia. Ana al-qa'idah ana istafadna min hadha al-hadis. Ana al-qa'idah taqul anna al-wajibat بغير ما أمر به مردود. Kalau tidak sesuai dengan perintah, maafu apa mardud? Hah? Ada lagi? Bukan ada lagi. Semua harus bicara. Salah sendiri yang tidak berani mengangkat tangan, berarti akan semakin sulit nyarinya. Nah, ijma, ijma. Sahaba ala anna salah qabla al-khutbah. Naam. Jayid. Ana al-murad qabla salah ay qabla fi'l salah. Bukan qabla waktu salah. Kaif? طيب هذا تخصيص سامة dengan ذلك تخصيص أبي بردة في هذا الجواز نعم ومن يجد هذا صحيح gampang lagi مشروعية الخطبة يوم العيد bahwa salat id disyariatkan berkhutbah yani harus ada khutbahnya tadi kan awal akhir ini bicara harus ada khutbah نعم أفضل النسك الشاه خير إن شاء الله كيف أفضل الصحابة أبو بكر وعمر من الحديث الأول طيب نعم كيف جيد tapi ada yang lebih mengarah ada مأخوذ من كل حديث نعم الهجو طيب لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام جيد ترس sudah tadi